أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menjadikan dengan tanpa ilmu bahan permainan dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia, Abdullah bin Mas'ud berkata, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina, wallahi innahu lal ghina. Demi Allah, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian, ia adalah nyanyian. Bersumpah tiga kali beliau. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidaha huzwa أولئك لهم عذاب مهين. Bahwasanya akan datang nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, layastahillanna qaqwamun min ummati al-hira wal-harir wal-ma'azif. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Rasulullah mereka menganggap halal zina, menganggap halal sutra, dan menganggap halal alat-alat musik. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan, katanya musik itu halal.